التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه من الله تعالى. Melanjutkan pembahasan hadis al-Qudsi di pertemuan yang lalu, setelah Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ibadi inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu. Lalu Allah mengatakan, ya ibadi kullukum dhalin illa man hadaituhu fastahduni ahdikum. Ya ibadi, wahai para hambaku, kullukum dhalin, semua kalian dhalin, lalai, tidak mengerti bagaimana cara berzikir dan beribadah kepadaku. Artinya manusia tidak ada yang terlahir mengerti apa yang harus dia lakukan, apa yang harus dia kerjakan, enggak ada. Semuanya melalui proses belajar antara berguru atau dia mengetahui dengan melihat. Sehingga di dalam perkataan disebutkan di dalam hadisnya Rasulullah, laisal mar'u yuladu aliman. Tidak ada seseorang itu yang terlahir aliman, mengerti. Siapapun orangnya, mereka tidak mengetahui kecuali dari belajar. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baiknya nabi dan rasul, paling utamanya makhluknya Allah secara mutlak, beliau mengetahui ini dan itu, itu dari pelajaran yang disampaikan oleh Allah melalui malaikat Jibril. Allah Subhanahu wa taala memberinya, Allah mengajari. Bahkan para nabi yang lain, Nabi Sulaiman atau nabi-nabi yang lain, sebagaimana diceritakan di dalam surat Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, ikra wa rabbukal akram alladhi 'allama bil qalam. Alladhi 'allama, Allah Tuhanmu itu yang telah mengajarkan menulis dan yang lain sebagainya. Dalam surat Ar-Rahman Allah mengatakan, khalaqal insana wa 'allamahul bayan. Allah menciptakan manusia dan Allah mengajari manusia itu al-bayan. Allah yang mengajari. Artinya manusia itu lahir enggak ngerti apa-apa. A B C enggak tahu. Abata enggak tahu. Ini itu enggak tahu. Kecuali melalui proses ada yang mengajari. Anak diajari orang tua, ngomong diajari orang tua, ngomong itu dituntun sampai bisa, jalan dituntun oleh orang tua. Karena itu katanya Allah, kullukum dhalin. Dhal ini artinya hilang, semua kalian adalah hilang atau tidak mengerti, tidak tahu, lalai daripada syariat atau tidak mengerti. atau tidak mengerti. Illa man hada, itu katanya Allah, kecuali orang yang aku beri petunjuk, orang yang aku beri hidayah. Orang yang diberi oleh Allah hidayah ini adalah orang yang ingat, orang yang sadar, dari lupa menjadi ingat, dari jauh menjadi dekat. Ini orang yang mendapatkan hidayah. Karena itu Nabi pernah diingatkan oleh Allah, wa wajadaka dhalan fahada. Allah telah menemukanmu dhalan. Dhalan bukan nabinya, tapi lingkungannya. Lingkungannya orang-orang yang lupa, orang-orang yang menyimpang daripada ajaran nabi-nabi sebelumnya. Nabi Muhammad ditemukan oleh Allah atau diwujudkan oleh Allah di tengah-tengah orang-orang yang dolan, orang-orang yang tersesat, orang-orang yang tertipu, orang-orang yang terlupakan daripada ajaran yang benar, yang menyimpang daripada ajaran nabi-nabi sebelumnya. Fahada, Allah memberikan Nabi Muhammad dengan petunjuk. Petunjuk di situ pamannya, kakeknya, kakeknya Abdul Muttalib, kemudian pamannya Abu Talib, sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak terkomentas apa, tertular oleh lingkungan yang menyembah berhala dan yang lain sebagainya. Itu kenapa? Mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti Nabi Allah Ibrahim. Nabi Ibrahim itu di tengah-tengah dipimpin oleh raja yang zalim. Nah, sehingga Nabi Ibrahim ini cari. Kenapa? Melihat apa yang dilakukan oleh kaumnya itu bukan semestinya patung disembah, sesuatu hal yang gak wajar. Kenapa? Lah, patung ini buatan manusianya sendiri. Masa Tuhannya diciptakan oleh manusia? Tuhannya diciptakan oleh makhluk. Kalau Tuhannya diciptakan oleh makhluk, berarti terserah makhluknya akhirnya. Seperti robot. Robot itu ciptaan manusia. Nah, robot itu berjalan sesuai keinginan yang buat. Nah, patung. Kalau robot masih bisa bergerak, masih bisa jalan, bahkan mungkin makan dan minum. Tapi kalau patung gak bisa apa-apa. Apalagi lebih-lebih dipaku. Nah, mungkin Nabi Ibrahim tidak logis ini, sehingga beliau selalu mencari tahu matahari, bulan pernah dianggap sebagai Tuhannya. Falamma ra'a asy-syamsa bazikatan qala hadza rabbi, falamma afalat qala la uhibbul afilin, falamma ra'a al-qamara bazikan qala hadza rabbi. Sampai Nabi Ibrahim melihat matahari dianggap Tuhannya. Ketika matahari itu terbenam, ah bukan, nah mungkin Tuhanku itu hilang. Melihat bulan, waktu bulan purnama sempurna, tapi kok hari demi hari berkurang, atau datang waktu pagi gak ada. Alasan. Nah, ini kenapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menanamkan benih hidayah petunjuk di dalam dirinya. Nah, karena itu Allah mengatakan kullukum balin illa man hadaitu, kecuali orang yang aku beri hidayah. Ini orang kalau sudah dikasih hidayah sama Allah, dikasih petunjuk, mau dia berada di manapun, mau dia berada di manapun aman. Kalau orang sudah diberi hidayah. Tapi kalau orang tidak diberi hidayah sama Allah, sekalipun dia berada di lingkungan yang hebat, tetap dia menjadi pengacau. Sekalipun berada di lingkungan yang hebat. Bisa kita bayangkan orang-orang kafir berada di lingkungan Nabi dan para sahabatnya. Berada di lingkungan Nabi dan para sahabatnya. Tapi karena tidak mendapatkan hidayah, lihat mereka. Apa yang mereka dapatkan? Tidak ada. Memusuhi Nabi. Bukan berkurang, malah bertambah. Tapi mereka yang jauh. Mereka yang jauh. Yang mendapatkan hidayah. Jauh. Mereka ingin datang hanya menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, karena itu orang yang diberi hidayah ini adalah orang yang sadar. Orang yang ingat, orang yang mengerti bagaimana caranya dia beribadah dan mengingat Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah memerintahkan fastahduni. Maka mintalah hidayah. Maka mintalah petunjuk kepadaku. Dan siapa minta petunjuk? Orang yang gak ngerti, orang yang tidak sadar, begitu juga orang yang sudah sadar dan orang yang sudah mengerti, tetap mintalah petunjuk. Gak apa perbedaannya? Orang yang gak sadar, orang yang gak tahu, minta petunjuk supaya bisa sadar dan supaya bisa tahu. Orang yang sudah tahu dan sadar, minta petunjuk supaya dikokohkan dan dimantapkan hidayah itu sampai akhir hayatnya. Kita sudah sholat. Kita sudah sholat. Tetap kita dalam sholat meminta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Loh, bukankah kita sholat itu karena hidayah? Kita sholat itu sudah karena hidayah. Kalau bukan karena hidayah, sekalipun rumah kita dempet-pet dengan masjid, gak mungkin sembahyang. Perlu. Bahkan terdengar suara azan atau kewajiban sholat dia tahu. Hukuman orang yang meninggalkan sholat dia tahu. Tapi kalau gak mendapatkan hidayah, ini gak ada kontaknya sama sekali. Ibarat lampu itu hanya ada di pitingannya, tapi gak ada setrumnya. Nah, cetek ini gak melaku. Plong. Cetekan ini enteng. Kabel di dalamnya lepas, cetek ini, tidak mau, keras pelan tetap tidak hidup. Kenapa? Sudah lepas kabelnya. Sama hati seseorang yang tidak mendapatkan hidayah. Sampaikan ayat Al-Quran, kewajiban sholat, ancaman orang yang meninggalkan sholat, tidak didengar. Kenapa tidak ada hidayahnya? Lah perlunya minta hidayah, sekalipun kita sudah sholat tetap kita minta hidayah. Supaya apa? Hidayah yang diberikan oleh Allah itu terus berlanjut sampai akhir hayat kita. Karena itu setiap kita sholat meminta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Kita petunjuk. Kalau orang yang sudah ibadah, yang melakukan ketaatan, diperintahkan oleh Allah untuk meminta petunjuk, lebih-lebih orang yang lupa, lebih-lebih orang yang lalai, lebih-lebih orang yang tidak mengerti dan tidak mengetahui. Nah kalau kita sudah minta hidayah, bagaimana? Ahdikum. Katanya Allah, ahdikum. Aku akan memberikan hidayah kepada kalian. Aku akan memberikan petunjuk kepada kalian. Jadi ditunjukkan oleh Allah jalannya. Nah, dan itu sesuai janjinya Allah di dalam ayat Al-Quran. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Katanya Allah, orang-orang yang bersungguh-sungguh, yang serius di dalam menjalankan ketaatan, kewajiban kepadaku, lanahdiyannahum, akan aku tunjukkan kepada mereka, pasti akan aku tunjukkan kepada mereka subulana, jalan-jalan yang menyampaikan mereka kepadaku. Ditunjukkan oleh Allah. ada jalan ini, jalan-jalan itu. Lah Allah tahu mana yang tercepat buat dia, mana yang lebih pantas untuk dia, sampai kepadaku lewat jalur mana, jalan mana. Karena itu kita dianjurkan untuk melakukan segalanya. Salat iya, baca Al-Qur'an iya, sedekah iya, talabul ilmi iya. Kemudian melakukan kebaikan-kebaikan yang lain iya. Bukan kita pilih. Iki tok, ndak iki, iki ae, ndak iki. Lu keliru. Kerjakan semuanya. Kenapa kita enggak tahu jalan mana yang mengantarkan kita, yang menyampaikan kita cepat sampai kepada Allah? Kita enggak tahu. Beda kalau orang sudah tahu. Dia akan lewat jalan yang tercepat. Kalau orang sudah tahu, ini misalnya orang luar kota. Orang luar kota. Dia mau ke Malang. Kalau lewat Japanan, Moro Japanan, sampai ke Pandaan misalnya, jalannya rusak dan macet misalnya. Nah, kalau orang enggak tahu, ya lewat situ toh, enggak mungkin lewat yang lain. Kenapa enggak tahu? Tapi kalau orang tahu, enggak mungkin dia lewat situ. Oh, ada terawas. Nanti turun ke Pandaan. Lebih cepat. Lebih cepat. Kenapa? Aman dari macet. Nah, orang yang enggak tahu, di situ. Menjalankan hanya satu perbuatan, satu amalan, satu macam kebaikan atau ibadah. Ya, enggak sampai-sampai akhirnya. Lama sampainya. Tapi kalau orang tahu, dia akan cepat. Nah, kita kan sama-sama enggak tahu ya. Kita ini lewat mana lebih cepat sampai kepada Allah. Karena kita enggak tahu, lakukan semuanya. Salat iya, sedekah iya, thalabul ilmi iya, membaca Al-Qur'an iya, sholawat iya, zikir iya, lakukan semuanya. Nanti mana yang mengantarkan kita cepat kepada Allah? Ya, itu kita lazimi lebih banyak daripada yang lainnya, bukan yang lain kemudian ditinggalkan. Tetap dikerjakan. Tapi ini yang lebih diperbanyak, lebih di. Nah, ini hidayah. Allah memerintahkan, fastahduni. Allah berjanji, ahdikum. Aku akan memberikan hidayah kepada kalian. Ya ibadi, kullukum ja'iun. Illa man at'amtuhu fastat'amuni ut'imkum. Nah, insya Allah akan kita lanjutkan di pertemuan akan datang. Intinya hidayah ini penting untuk kehidupan seorang mukmin muslim. Hidayah ini penting. Karena itu kita diwajibkan membaca surat Al-Fatihah di setiap rokaat kita, karena di setiap rokaat kita meminta kepada Allah hidayah. Ihdinash shiratal mustaqim. Setiap rokaat. Ihdinash shiratal mustaqim. Bukan hanya satu rokaat atau di rokaat pertama dan terakhir, akan tetapi setiap rokaat kita. Kita tinggalkan ayat ini, kita tinggalkan. Semuanya kita baca, ayat ini kita tinggalkan. Gak sah Fatihah kita. Kalau gak sah Fatihah kita, otomatis sholat kita gak sah. Kita bisa saksikan berapa banyak orang di sekitar kita mendengarkan, mengetahui, memahami, tapi enggak sholat. Kenapa? Mereka punya akal untuk berpikir. Bukan enggak punya akal untuk berpikir. Tapi diajak untuk berpikir, enggak terima. Loh, kenapa enggak terima? Ini karena hidayah enggak ada. Karena itu Nabi SAW mendoakan penduduk Thaif. Mendoakan penduduk Thaif ketika Nabi ke sana dan dilempari batu, dicemooh, dicaci dan lain sebagainya. Nabi mendoakan apa? Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Allahumma hdi. Bukan doa yang lain. Tapi Nabi Allahumma hdi, ya Allah berilah hidayah. Kenapa Nabi memerintahkan apa berdoa meminta hidayah? Karena itu pokok. Minimal, ketika mereka tahu bahwa Nabi itu Nabi, sekalipun tidak beriman, enggak mungkin mereka berani menyelakai Nabi. Sekalipun tidak beriman, enggak mungkin berani menyelakai Nabi. Itu minimalnya. minimalnya orang yang mendapatkan hidayah. Tapi kalau orang enggak mendapatkan hidayah, berani dia. Jangan kan Nabi, mungkin menentang Allah berani dia. Kenapa enggak dapat hidayah? Nah, hidayah ini dibutuhkan bukan hanya orang kafir, munafik, tapi orang muslim mukmin butuh. Jangan kita anggap orang kafir enggak dapat hidayah atau orang munafik enggak dapat hidayah, sedangkan kita dapat hidayah. Iya benar kita dapat. Tapi hidayah ini bisa sewaktu-waktu lepas. Hilang. Lah kita enggak mau. Lah karena itu sama-sama butuh hidayahnya. Mereka butuh hidayah untuk sadar, kalau kita butuh hidayah untuk terus melanjutkan ibadah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Nabi meminta Allah Mahdi. Sampai diajarkan oleh Nabi dalam sholat subuh khususnya kita kunutnya pertama yang kita ucapnya ya ucapkan Allahumma hdini. Kalau sholat sendirian, kalau menjadi imam Allahumma hdina fiman hadait. Bukan yang lain dulu. Misalnya Allahumma afina fiman afait, enggak. Tapi pertama Allahumma hdina. Kenapa itu yang inti? Itu yang inti, baru yang lainnya kita minta. Baru yang lainnya kita minta. Itu penting, hidayah ini penting. Nah, karena itu kita harapkan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan hidayah petunjuk kepada kita sehingga kita dapat mengetahui mana yang hak dari yang hak, mana yang batil dari yang batil, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk hidayah kepada keluarga kita yang masih lupa, yang masih lalai, yang masih jauh, dan mudah-mudahan mereka didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan oleh Allah petunjuk dapat memahami, mengetahui apa yang harus mereka lakukan dalam kehidupan, dan mudah-mudahan kita selalu mendapatkan hidayah sehingga kita dapat rutin selalu menjalankan ibadah ketaatan, istiqomah di dalam menjalankan kewajiban dan kesunahan sampai akhir hayat kita. Amin Allahumma amin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam.